di pertemuan yang lalu sampai syubhat ke-11 tamat atau enggak? Tamat. Berarti sekarang syubhat ke-12. Ada boya lagi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syubhat ke-12 yaitu kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang kurang senang dengan dakwah sunnah atau dakwah salaf. Mereka sering bilang salafi itu suka memecah belah umat. Berkata penulis syubhat ke-12, salafiyin memecah belah umat. Kita jawab, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang kisah para malaikat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tidur. Seorang dari mereka berkata, dan Muhammad pembeda antara manusia. Dalam lafaz lain, membedakan antara manusia. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan syirik, antara kafir dan mukmin, sehingga al-wala' dan al-bara' tegak karena agama, bukan karena yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 yang artinya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Sa'id bin Abdul Aziz dan selainnya berkata, diturunkannya ayat ini sampai akhir ayat adalah tentang Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah ketika beliau membunuh ayahnya pada saat Perang Badar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tidak mungkin berkumpul antara ini yaitu iman dan ini yaitu kufur. Catatan, kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh bapaknya ini, ada sebagian ulama yang mengatakan ini riwayat yang tidak sahih. Namun riwayat ini masyhur, sering dibawakan oleh para ulama dalam mentafsirkan surat Al-Mujadilah ayat 22 ini, termasuk diantaranya guru kami Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah membawakan kisah ini. Kalaupun seandainya kisah ini benar sahih, maka harus kita ketahui bahwa ini kejadiannya adalah dalam perang. Artinya Abu Ubaidah membunuh bapaknya yang statusnya kafir harbi, bukan kafir dhimmi, bukan kafir mu'ahad. Karena kafir harbi itu diperintahkan untuk diperangi. Yang tidak boleh diperangi adalah kafir dhimmi dan mu'ahad. Dan manakala ketemu ayah kandung tapi di dalam peperangan, itu namanya ketemu dengan kafir harbi. Lanjut. Seorang hamba tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir secara hakiki kecuali bila ia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dan kewajiban dari imannya, berupa mencintai orang yang melaksanakan keimanan, memberikan loyalitas kepadanya, dan membenci orang yang tidak melaksanakan keimanannya serta memusuhinya, meskipun ia adalah orang yang hubungannya paling dekat dengannya. Inilah hakikat keimanan yang didapati buah dan hasilnya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh salafiyin bahwa mereka memecah belah kaum muslimin dan memecah belah barisan dari dalam, maka kita katakan kepada mereka, benar, jika yang kalian maksud dengan membedakan antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, maka dengan dakwah mereka di atas Al-Quran dan As-Sunnah dapat dibedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah, dan menjadi nampak pula perbedaan antara orang-orang yang berakidah lurus dan benar dengan orang-orang yang berakidah rusak. Ini tidak lain adalah sebagai perwujudan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Imran yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, menyuruh untuk melakukan sunnah dan mencegah dari perbuatan bid'ah adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan salah satu amal soleh yang paling baik. Juga masuk dalam pengertian ayat yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamai Umar bin Al-Khattab dengan Al-Faruq atau pembeda, karena dengannya Allah Ta'ala membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa Abu Amr Dha'wan berkata, aku bertanya kepada Aisyah, siapakah yang menamakan Umar dengan Al-Faruq? Beliau menjawab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika yang kalian maksud bahwa mereka ahlu sunnah memecah belah manusia dengan makna mengajak kepada golongan-golongan dan perselisihan yang dilarang syariat, maka ini adalah kedustaan yang besar. Sebab dakwah mereka, segala puji bagi Allah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sesungguhnya ahlu sunnah salafiyin, seperti telah dijelaskan, sangat memperhatikan prinsip tasfiyah dan tarbiyah di atas Islam yang bersih ini. Mereka tidak ridha apabila pengikut khawarij, syiah, sufi, tariqat, ikhwani, tablighi, hizbi dan sururi bergabung bersama mereka tanpa memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan mereka ahlu sunnah menasihati mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang menerimanya maka silahkan kita bersama, dan siapa yang tidak menerimanya maka tidak ada pertemuan antara kami dan mereka. Sebagian orang suka bilang kajian salaf itu kajian pemecah belah. Maka kita tanya dulu, memecah belah antara apa dengan apa? Kalau memecah belah antara yang sunnah dengan yang tidak sunnah, oh benar, berarti kami pecah belah antara kebatilan dengan yang hak. Memang harus dipecah belah antara yang tauhid dengan yang syirik. Jangan jadinya satu ngumpul. Nanti kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan kata Allah, Bang, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Secara fisik kalian lihat mereka bersatu padu, tapi secara hati mereka itu sebenarnya berbeda. Dan kita tidak ingin persatuan yang semu. Kalau ingin bersatu, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas tauhid dan sunnah. Tapi yang mencoba untuk mengajak kaum muslimin yang lain keluar dari jalan tauhid dan sunnah, oh maaf, harus kami ingatkan antara yang harus kami pecah antara yang ngajak-ngajak dengan yang diajak, supaya yang diajak ini tidak ikut-ikut ke dalam kesesatan mereka. Kalau dikatakan, oh enggak, yang kami maksud itu kalian memecah belah, kalian bikin golongan-golongan, maka kita tanya balik, lah, apa enggak kebalik? Apakah bukan kalau ada orang yang bikin-bikin partai, kemudian ngajak kaum muslimin ikut ke partainya, lalu kemudian mengajak kaum muslimin untuk membenci partai yang lain meskipun pengikutnya Islam juga, bukankah kalian yang sebenarnya memecah belah? Kalau ada orang bikin ormas, kemudian mengajak kaum muslimin masuk ke dalam ormasnya, menjauhi ormas yang lain, mengajak mereka untuk jadi anggotanya dan menjauhi ormas yang lain, padahal ormas yang lain itu juga merupakan kaum muslimin, berarti bukankah kalian yang sebenarnya memecah belah? Apa partai yang bilang begini, jangan ikut kami, ikut partai Islam yang sana aja, ada yang bilang begitu? Ataukah yang ada justru mereka mengatakan, ikut kami, kalau ikut kami meskipun kalian Nasrani, teman kami, kalau gak ikut kami meskipun kalian Muslim, musuh kami. Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maka justru sebenarnya orang-orang yang bikin hizbi ya, seperti membuat partai-partai, membuat ormas-ormas yang kemudian anggota-anggotanya diikat wala dan baroknya di atas ormas tersebut, itu yang sebenarnya justru memecah belah. Adapun Salafi justru tidak seperti itu. Salafi malah justru netral. Enggak ada keanggotaan-keanggotaan Salafi. Tidak ada ketuanya. Tidak ada Anda dibangun wala dan baro di atas golongannya. Antum hanya diajak untuk berteman di atas Al-Quran dan Sunnah, yang bila kita saling berselisih di dalam masalah itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Dimana kalau kita salah, meskipun ustadznya, boleh untuk dikritik. Justru beda dengan orang-orang Khawarij, Syiah, Ikhwanul Muslimin, Tabligh dan lain-lain, yang justru mereka mengajak kaum muslimin kepada penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj. Nah, ini malah yang memecah belah. Analogi mudah. Di kantor, supaya gini, ini perusahaan. Perusahaan ingin mencapai tujuan didirikannya perusahaan, yaitu mendapatkan profit, laba, menyejahterakan karyawannya. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Jawabannya, bila perusahaan ini jalannya lurus, on the track semuanya. Bagaimana supaya semuanya on the track, tidak ada yang menyimpang? Dibuat SOP, Standard Operational Procedure. Ini caranya, ini SOP-nya untuk mengajukan dana, ini SOP-nya pengadaan barang, ini SOP penerimaan karyawan, ini SOP penggunaan barang-barang kantor, dan lain-lain. Adanya SOP membuat setiap orang harus mengikuti SOP itu supaya jalannya bareng dan sama. Ya atau tidak? Lah, terus ada di antara anggota karyawan situ, karyawan di dalam kantor, yang mencoba untuk bekerja di luar dari SOP, lalu membuat kekacauan. Loh, SOP penerimaan karyawan gini, kok tiba-tiba ada SOP di luar dari SOP, ada karyawan masuk lewat jalur uang, kok bisa? Berarti kan ada yang menembus, ada yang melakukan perbuatan di dalam kantor yang tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Terjadi kekacauan, ada iri, ada dengki. Wah, kita udah kerja bertahun-tahun di sini, nggak dapat apa-apa, cuman dari dulu karyawan biasa aja. Itu ada yang masuk pakai duit, tiba-tiba jadi manajer. Terjadi kecemburuan di dalam karya, di dalam kantor. Lalu jadi masalah belakangan. Ini orang baru nanya-nanya, orang lama soalnya cemburu. Ya. Apa yang terjadi? Lama-lama hubungannya kacau. Hubungan yang kacau berakibat kepada jalannya perusahaan juga jadi kacau. Masuklah di situ direktur. Ada apa sebenarnya? Dibuat rapat. Di dalam ruang meeting dibuat rapat. Dipanggil manajer-manajer, HRD, manajer sales, manajer procurement dan lain-lain. Ada apa nih di kantor? Kok hubungannya kayak gini? Muncul di situ, anu Pak, manajer HRD menyalahi prosedur. Soalnya dia menerima karyawan baru dengan jalur uang, bukan dengan jalur prestasi atau karir. Kira-kira yang mana yang disalahkan? Yang sesuai SOP atau yang tidak sesuai SOP? Yang tidak sesuai. Itu yang memecah belah di dalam kantor. Supaya jalannya bareng, harusnya semuanya on the track dong. Buat apa ada SOP kalau kemudian ada yang melanggar? Yang melanggar yang harusnya keluar. Yang gitu. Antum yang kerja dengan sistem-sistem seperti ini pasti paham. Maka kita bisa bilang Al-Quran dan Sunnah itu SOP dalam agama kita. Supaya kita ini sama, maka kita harus sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang pemahamannya disesuaikan dengan orang-orang yang paling mengetahui masalah ini, yaitu dari kalangan salafus saleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian ada orang yang mencoba untuk menjalankan agama ini dengan SOP yang bukan SOP-nya agama. Bukan dengan Al-Quran, bukan dengan Sunnah, tapi dengan syirik, dengan bid'ah. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mencah belah di situ berarti? Apakah orang yang ngajak begini? Yuk, kita bersatu, kembalikan kepada SOP. Ataukah yang, gak usah, kita kan punya akal, kita terserah lah mau beragama dengan model apapun, dah harus ikut Al-Quran Sunnah. Siapa sebenarnya pemecah belah di situ, bro? Lalu tiba-tiba ada orang yang mengajak kepada bid'ah, lalu dibilang kalian memecah belah. Enggak terbalik itu. Ya. Itu yang kata peribahasa, menumpuk air, terpercik ke muka sendiri. Nuduh, tapi sebenarnya dia sendiri yang melakukannya. Ada maling teriak, maling. Saya katakan, siapa yang bikin-bikin partai? Kalau mau bikin partai, partainya umum-umum aja. Jadi kan jelas tujuan Anda duniawi. Tapi kalau Anda bawa-bawa agama di situ, Anda memecah belah. Dan Anda pemecah belah. Kalau Anda mau bikin organisasi-organisasi umum, silakan. Tapi jangan bikin wala dan barok, cinta dan benci di atas organisasi Anda. Siapa yang ikut, teman Anda. Yang enggak, musuh Anda. Bila Anda lakukan itu, Anda memecah belah. Terus. Oleh karena itulah, mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah manusia. Mereka berada di antara firqah-firqah sesat, sebagaimana Islam berada dalam keterasingan di antara agama-agama lainnya. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, segala puji bagi Allah, dakwah kepada manhaj salaf dan berpegang padanya telah tersebar. Akan tetapi ada yang mengatakan, sesungguhnya dakwah salaf ini memecah belah barisan kaum muslimin dan membenturkan antara kaum muslimin satu sama lain sehingga mereka sibuk dengan diri mereka sendiri daripada sibuk dengan musuh-musuh mereka yang sebenarnya. Apakah hal ini benar dan apa nasihat Anda? Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menjawab, ini adalah pemutarbalikan fakta. Karena orang yang berdakwah kepada tauhid dan manhaj salafus salih berarti mempersatukan kalimat yang menyatukan barisan, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Imran yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka beribadahlah kepadaku. Kaum muslimin tidak akan mungkin bersatu kecuali di atas kalimat tauhid dan manhaj salaf. Apabila mereka membiarkan adanya manhaj-manhaj yang menyelisih manhaj salafus salih, maka mereka akan berpecah belah dan berselisih, sebagaimana kenyataan yang terjadi sekarang ini. Orang yang berdakwah kepada tauhid dan manhaj salaf, maka ia adalah orang yang mengajak kepada persatuan, dan orang yang mengajak kepada apa yang menyelisihnya, maka ia adalah orang yang mengajak kepada perpecahan dan perselisihan. Ada yang bertanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan, katanya dakwah salaf itu memecah belah kaum muslimin. Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan, ini memutarbalikkan fakta. Karena sebenarnya orang yang dakwahnya dakwah tauhid, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, itulah justru yang menyatukan warisan kaum muslimin. Adapun orang-orang yang membuat manhaj baru, metodologi baru alias SOP baru, malah justru mereka yang memecah belah barisan kaum muslimin. Di antara SOP-nya Nabi, kalau ada orang meninggal, maka tuntunannya adalah disegerakan prosesnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, kemudian takziah. SOP-nya Nabi ada. Bukankah sudah banyak orang meninggal di zamannya Nabi, dan Nabi menghadiri pemakaman mereka, Nabi mengetahui kematian para sahabatnya, Nabi punya SOP-nya. Kemudian muncul orang-orang di zaman sekarang bikin SOP bukan dengan SOP-nya Nabi. Muncul misalnya mensolatkan pakai ruku, solat jenazah tapi pakai ruku. Pernah antum lihat? Saya pernah lihat. Kebetulan itu yang mimpin ibu-ibu. Karena disolatkan di rumah tidak cukup, ibu-ibu duluan katanya. Ibu-ibunya solat jenazah pakai ruku. Ini memecah belah atau tidak? memecah belah lah, karena setelah itu kan terjadi keributan. Subhanallah. Gimana kalau pakai sujud salam begitu? Sujud sama orang mati. Terus ketika SOP-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ke kuburan mayat itu dengan merenung, dengan diam, sebagian orang kemudian berteriak-teriak, mengeraskan suara, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bikin SOP baru. Pertanyaan saya, yang bikin pecah belah kalau gitu siapa? Apakah yang diam saja ataukah yang justru bersuara? Lanjut pertengkarannya di kuburan. Kata kakaknya, azankan. Kata adiknya, jangan. Kata kakaknya, aku kakak. Mau apa kamu? Kata adiknya, aku adik. Mau apa kamu? Azankan bapak. Jangan diazankan. Pertengkaran di kuburan terjadi. Siapakah yang memecah belah di situ? Jawab, siapa yang memecah belah kalau gitu? Bukan kakak. Siapa yang keluar dari SOP-nya Nabi itu yang memecah belah? Coba SOP-nya Nabi, adakah orang azan di kuburan waktu dimakamkan? Sekian banyak orang meninggal di zaman Nabi, tidak ada azan-azan di kuburan. Azan itu untuk manggil suara. Lalu kemudian, wah kamu ini tidak nurut sama orang tua. Saya kakak, harusnya saya dihormati. Kakakku hormati kalau kakak sesuai sunnah. Nanti berlanjut lagi pas takziah, kakaknya minta tahlilan, bikin yasinan, dicetak bukunya sudah. Ada buku yasinnya, ada namanya di situ, ada foto mamanya, foto bapaknya. Kak adiknya, noh saya enggak. Wah oh, kamu mecah belah keluarga. Kok saya mecah belah keluarga? Karena kamu enggak ikut acaranya tahlilannya mama. Loh, memecah belah dalam agama itu yang keluar dari SOP-nya Nabi. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang meninggal bikin acara kayak kakak itu? Kok saya yang dibilang memecah belah? Yang memecah belah itu siapa yang keluar dari tuntunannya Nabi? Yang keluar dari standar operasional prosedur tadi itu loh. Jangan dibalik-balik. Yang bikin baru dia yang mempersatukan. Halo. Yang menyatukan di dalam tauhid dan sunnah justru dibilang memecah belah. Benda salah itu. Nanti ada gaya model baru namanya gaya Ikhwanul Muslimin. Sudah enggak apa-apa. Ini oke, itu oke, saling menghormati, jalan sesuai keyakinan. Hah? Muncul sunnah bencong di situ, yaitu setengah-setengah, mau sunnah mau juga, tapi gak berani juga untuk menegakkan apa yang memang betul-betul sesuai dengan sunnah. Kita tuh kalau jadi orang tuh punya teguh pendirian, ini sesuai dengan sunnah kerjakan. Oh maaf ini gak bisa. Bukan, oh ya gak apa-apa, dosa berkelahi ini, oke ini, usah-usah, sama aja. Gak sama, sunnah dengan bid'ah itu gak sama. Kalau Nabi SAW sudah disentuhkan prosedurnya, ada orang bikin yang lain, itu gak sama, gak bisa disamakan. Antara yang berada di jalurnya, di relnya, dengan yang di luar itu beda. Jangan disama-samakan. Ya udah saling menghormati. Oke, kita saling menghormati. Caranya, kalau saya enggak tahlilan situ jangan protes. Itu sampai menghormati. Nanti kalau sampai pergi tahlilan saya enggak hambur. Coba sekarang saya tanya, siapa yang maksa? Yang tahlilan maksa orang yang enggak tahlilan atau yang enggak tahlilan maksa yang tahlilan? Selama ini yang terjadi apa? Yang tahlilan maksa yang enggak tahlilan. Itu tidak? Ada kita menghambur kegiatan-kegiatan orang? Mau orang maulid Nabi jungkir balik, mau orang Isra Mi'raj tiap tahun, urusan mereka. Kita cuma memberitahu ini ada sunnahnya begini, itu tidak ada tuntunannya. Tapi kalau mereka kerjakan, oh silakan. Kami tidak juga tidak apa namanya, tidak juga ikut campur apa namanya dihambur kegiatannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang mengatakan saya meyakini yang sunnah adalah tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi maaf, saya tidak ikut. Lalu apa yang terjadi? Dijuluki Wahab Salafi. Orang-orang Salafi pakai P, dipanjangin salah pikir. Ya ini kayak gini. Syubhat ke-13. Syubhat ke-13, Salafiyun adalah antek-antek musuh Allah dan kaki tangan penguasa yang zalim. Sesungguhnya sejarah Ahlussunnah Salafiyin sangat bersih dari semua tuduhan yang keji ini. Kita sudah bicarakan masalah ini. Nanti kalau saya pikir mungkin konteksnya sama saja kontennya, maka kita lanjutkan baca tanpa harus disyarah panjang lebar. Intinya gini, Salafi itu punya prinsip menghormati penguasa dan menaati mereka selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Bila bertentangan dengan syariat, maka tidak ditaati. Dan kalau bisa, maka menasehati dengan cara yang baik. Itu prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafi. Sebagian orang, pokoknya salah sedikit pemerintahnya, tidak usah ditaati sama sekali, kalaupun diberontak sekalian. Kalau ada kesempatan mimbar ceramah atau khutbah, hina mereka sekalian. Keluarkan aja di kebun binatang. Ya. Maka, kalau seandainya kemudian Salafi memegang prinsip tadi, kita menghormati penguasa, mereka pasti punya kesalahan karena mereka manusia biasa. Tapi kalau ada mereka kesalahan, maka kita menasihati dan baik. Dan mana yang sesuai dengan syariat atau tidak melanggar syariat, maka kita taati. Konsekuensinya apa? Orang-orang yang tidak suka dengan prinsip ini, mereka bilang kalian antek-antek penguasa, penjilat penguasa. Nah, coba lihat nanti baca. Bagaimana bisa mereka dituduh sebagai antek-antek atau pelayan setia musuh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani? Sedang Salafiyun siang dan malam menyeru manusia kepada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan manhaj para sahabat yang mulia, padahal mereka dapati di dalam Al-Quran firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, dan ayat-ayat lainnya yang senada. Demikian pula nas-nas yang banyak dari As-Sunnah memberikan peringatan agar berhati-hati dari mengikuti cara Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah berkata, lafaz ini meskipun bentuknya berupa kabar, namun maknanya ialah larangan mengikuti mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sempat kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ringkasnya begini, bila Salafi itu melarang, mengharamkan perayaan Valentine, perayaan tahun baru, mengikuti kegiatan Natalan, melarang menggunakan trompet, melarang pakai lonceng, melarang mengikuti rambut, gaya-gaya rambut orang-orang kafir. Bila yang kecil-kecil gitu aja oleh Salafi itu diharamkan, apalagi mengikuti langkah-langkah orang kafir. Lalu kalau ada orang bilang Salafi itu antek-antek Yahudi, maka kita jawab, gak salah tuh mas. Yang kecil dari Yahudi aja kami larang, trompet aja kami larang, bagaimana bilang antek Yahudi? Dakwah ini bisa tegak dan istiqomah dengan mendakwahkan dakwah tauhid dan selalu memperingatkan manusia dari bahaya perangkap-perangkap Yahudi dan Nasrani, dan selain mereka dari orang-orang kafir dan munafik. Hal itu dengan mengajak manusia kepada agama Allah yang lurus, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Imran, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kita katakan, sesungguhnya kedustaan yang dilontarkan ini cukup dibantah dengan menjelaskan kedendaman orang yang melontarkannya terhadap dakwah Islam, karena mengajak kepada Salafiyah berarti mengajak kepada Islam yang murni yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad SAW. Inilah dakwah salafiyah, mengajak manusia kepada kebaikan. Maka di mana bentuk melayani musuh Allah? Apakah firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ajarkan kepada manusia kalian anggap sebagai pelayanan terhadap Amerika? Apakah mengajak manusia kepada akidah yang sahih dan sunnah Nabi yang suci sebagai bentuk pelayanan terhadap mereka? Apakah kalian menganggap bahwa memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah serta berbagai macam kejahatan termasuk bentuk pelayanan terhadap mereka? Semua tuduhan-tuduhan ini hanyalah keluar dari para ahlul bid'ah dan orang-orang yang bermanhaj menyimpang dari agama Islam yang lurus ini. Ini diantara yang dari dulu sering disebut. Salafi itu antek-antek Amerika. Kalau ditanya kok bisa, maka jawabannya Raja Saudi itu temenan sama Presiden Amerika. Kita jawab begini. Salafi itu Saudi atau Saudi Salafi, atau Salafi itu harus ikut Saudi atau Saudi ikut Salafi, atau Raja Saudi itu harus ikut Islam atau Islam itu yang harus ikut Raja Saudi. Raja Saudi harus ikut Islam. Kalau seandainya ada perbuatan yang salah dari Raja Saudi, apakah kemudian digeneralisir kepada setiap orang yang kemudian bermanhaj salaf misalnya? Raja Saudi itu bukan representasi mana salaf. Salaf itu beda, Saudi beda lagi. Saudi itu negara. Ada rajanya. Ada orang yang harus mengikuti mana salaf juga. Ada orang bilang tuh Raja Saudi aja salaman sama perempuan. Maka kita jawab, memangnya kenapa kalau dia salaman? Apakah itu dalil? Raja Saudi harus ikuti dalil, bukan dalil ikuti Raja Saudi. Tuh Raja Saudi aja isbal. Loh terus memang kenapa? Yang isbal itu Raja Saudi, sedangkan Islam melarang isbal. Dan Raja Saudi harus tunduk pada Islam. Maka jangan dikait-kaitkan. Seandainya Raja Saudi itu ada yang terfoto bersalaman sama raja, sama apa? Sama Raja Amerika. Lalu kemudian ada tafsirkan, tuh Salafi antek Amerika. Salah. Karena Raja Saudi itu adalah mereka, dia sendiri harus mengikuti mana salaf. Enggak dong, jangan dikait-kaitkan. Itu kayak gini. Sama dengan ada orang Muslim tertangkap karena membunuh. Waktu ditangkap, tertangkap kamera pakai jilbab. Lalu orang Nasrani bilang gini, tuh memang Muslim-Muslim itu pembunuh semua. Loh tidak, orang Muslim ada yang membunuh, tapi seseorang itu harus mengikuti Islam itu sendiri. Bukan Islam kemudian dijadikan, Islam itu digambarkan dengan hanya faktor pelaku, faktor pengikutnya. Pelaku pengikut itu bukan standar untuk menilai. Saya tanya, apakah yang mengikuti mana salaf semuanya orangnya baik-baik? Entah. Ada yang chatting sama akhwat. Kan? Nah, kalau ada yang ketahuan, lalu orang bilang gitu, tuh mana salaf itu kijil-kijil semua laki-lakinya. Maka kita jawab, oh maaf mas, itu oknum. Jangan memukul rata sesuatu dengan perilaku sebagian anggota. Kecuali kalau itu perilaku mayoritas, beda lagi. Nah, gak ada hubungannya antara Saudi dengan salaf. Saudi itu negara, negaranya negara tauhid. Di sana ditegakkan syariat Islam dengan segala kekurangan yang ada. Saudi itu juga punya banyak kekurangan. Dia bukan segalanya, tapi disitulah satu-satunya negara yang ditegakkan tauhid. Adapun perilaku rajanya bukan standar untuk menilai manhaj. Maka pada hakikatnya, siapakah sebenarnya yang menjadi antek-antek dan kaki tangan musuh Allah? Ini yang pertama. Adapun yang kedua, perkataan mereka bahwa Ahlussunnah adalah ulama penjilat penguasa atau raja dan perkataan yang semisalnya. Kita jawab, siapakah yang mempercayakan penguasa melalui majelis atau dewan perwakilan rakyat dengan memuji undang-undang dan menyelesaikan syariat di dalamnya? Siapakah yang berfatwa tentang bolehnya demokrasi dan pemilihan umum serta menjadikannya sebagai bagian dari agama? Siapakah yang menghadiri peringatan-peringatan yang di dalamnya terdapat tarian dan musik? Bukankah ini semua ada pada kalian, wahai para da'i penyuruh demokrasi? Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak menempatkan satu masalah syariat untuk tujuan duniawi dan tidak menjilat kepada penguasa, dan mereka memberikan nasihat tanpa menimbulkan fitnah, kegoncangan, ketidakstabilan, penculikan, demonstrasi, dan yang sepertinya. Salaf itu tujuan dakwanya tujuan akhirat, terlepas dari ada oknum yang menjadi da'i salaf lalu tujuannya bukan akhirat, itu urusan pribadinya. Tapi standarnya di dalam manhaj salaf, dakwah itu tujuannya adalah akhirat dan bukan duniawi. Maka dalam manhaj salaf itu berdakwah kepada penguasa bila penguasa salah, tapi tidak ada tujuan duniawi. Kalau ada yang bilang kalian mah antek-antek penguasa, maka kita jawab, memangnya kami dapat makan apa dari penguasa? Ya, kalau ada yang bilang kalian antek penguasa, maka jawablah, ustadz salaf mana yang gajinya dari penguasa? Dakwahnya digaji dari penguasa Indonesia misalnya. Ya. Gak dapat apa-apa. Terlepas dari mungkin ada oknum yang melakukannya. Ingat kisahnya Hasan Al-Basri di hari Sabtu Masjid Istiqlal. Ketika Hasan Al-Basri datang kepada penguasa, setelah itu dia keluar, lalu ajudannya penguasa ngejar dia. Wahai Muhammad, ini nih titipan raja, dibawakan kantong. Bisa ditebak itu isinya uang. Apa kata Hasan Al-Basri? Kami tidak pernah menerima uang dari dakwah kami, apalagi kepada penguasa. Simpan kembali. Bahkan Hasan Al-Basri keluar dari tempatnya raja, minum seteguk pun tidak. Nanti kita tanya balik lagi, lah kalian para da'i demokrasi yang selama ini suka bikin partai, itu penguasa yang kalian angkat itu yang penguasa yang ada ini yang angkat siapa? Itu kalian-kalian juga. Masa yang gak ada hubungannya sama demokrasi malah dituduh antek penguasa? Lanjut. Bahkan mereka berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa atau ulil amri pada saat semangat maupun tidak, pada saat senang maupun susah, demikian pula dalam keadaan yang tidak disukai. Tidak merebut kekuasaan penguasa, tetapi mereka membantu dalam kebaikan dan menasihatinya apabila menyimpang dari kebenaran, serta mendoakan mereka agar mendapatkan taufik, kebaikan, dan tetap tegak di atas setiap kebajikan. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Lantas di manakah tuduhan kalian bahwa mereka adalah kekitangan, spionase, intel, dan mata-mata penguasa yang zalim? Akan tetapi bisa saja penyakitnya ada pada kalian, yaitu kalian ingin memalingkan manusia, khususnya para pemuda, dari para ulama Ahlus Sunnah dengan segala cara yang kalian sanggupi, akan tetapi Allah Ta'ala akan tetap menolong tentaranya atas orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran yang artinya, dan mereka membuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Tadi ada sedikit disebutkan oleh penulis, kalian ingin memalingkan manusia khususnya para pemuda. Kenapa dengan pemuda? Karena pemuda itu, darah muda itu mudah bergejolak. Disulut dengan sedikit provokasi, biasanya mereka yang paling cepat untuk bereaksi. Adapun orang-orang yang tua, biasanya mereka banyak menimbang. Nah, maka ini nasihat buat para pemuda. Antum punya giroh atau semangat untuk beragama, baik, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai tergesa-gesa lalu menjatuhkan antum kepada kesalahan, kepada keguluan atau berlebih-lebihan. Teman-teman, saya kasih contoh. Berapa hari ini saya pikirkan. Kan di depan kantor saya itu ada pohon seri kan. Dan itu buah favorit saya. Dari kecil saya sering tidak pulang-pulang dimarin mama karena suka main di pohon serinya orang. Bahkan itu kalau tidak ada kabel listrik di situ tak panjat juga. Cuman karena ada kabel listrik makanya saya cuman lompat-lompat gitu sampai HP saya itu pecah kemarin. Jatuh gara-gara lompat mengambil buah seri. Kadang bukan kadang, malah mayoritas setelah saya lompat, saya dapat langsung saya gigit dalam keadaan berdiri. Berarti saya makan berdiri. Bila orang pemuda belasan tahun, baru kenal sunnah, melihat apa yang saya lakukan, sangat mungkin mereka kemudian timbul hironya dan berkata, ustaz yang tidak menerapkan sunnah makan berdiri kayak Yahudi. Maka saya bilang, itu salah satu contoh kondisi yang kita perlu hati-hati. Bedakan antara tidak menegakkan sunnah dengan menerapkan hukum. Apa hukum makan berdiri itu dibahas dulu. Baru kemudian tatbik atau penerapannya kepada orang per orang. Hukum makan berdiri. Ada riwayat yang seolah-olah menyatakan larangan makan berdiri. Ada riwayat yang lain yang menyatakan seolah-olah makan berdiri itu boleh. Bahkan ada riwayat Ali atau Ibnu Abbas di antara sahabat-sahabat Nabi yang utama makan sambil tawaf. Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakan siapa yang makan berdiri maka dia hanya sekedar meninggalkan yang utama karena yang utama adalah duduk. Tapi bila dia makan berdiri maka dia boleh gitu. Suatu hari dulu tahun 2013 saya bawa dengan perantara TV Roja, saya namanya guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i. Pertama kalinya beliau ke Indonesia tahun 2013. Beliau pengajar Masjidil Haram dan sekarang ini menjabat salah satu anggota Hay'at Akbar Ulama. Kita bawa ngisi di Masjid Istiqlal hampir 100 ribu orang. Kalau tidak bisa dibilang 110 ribu orang di Masjid Istiqlal ketika itu. Syekh itu kadang makan berdiri bahkan sambil jalan. Antum tahu kenapa? Ketika saya tanya kepada beliau, beliau bilang sengaja supaya orang belajar bahwa sebenarnya makan berdiri tidak seperti yang dikira orang perbuatan haram. Ada kalanya beliau makan berdiri supaya orang memahami, supaya orang memperhatikan perilaku para masyayikh dan tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Paham ini jemaah? Sering ada yang bilang gini, ustadz-ustadz yang di sana itu, maksudnya saya gitu ya, atau dan teman-teman yang di sini, itu orang ustadz-ustadz yang bermudah-mudahan. Kita jawab apa maksudnya bermudah-mudahan? Ya kalian kalau memang kalian itu dakwah yang lurus, maka kalian cukup dengan audio saja. Kalian gak bakal pakai video-video itu. Kalian itu bermudah-mudahan dalam hukum gambar. Maka kita jawab, bermudah-mudahan berbeda dengan meletakkan dasar hukum. Hukumnya dibahas dulu, apa hukum menggunakan video? Bahas dulu hukumnya. Perkara bermudah-mudahan itu berbeda. Itu kalian itu bermudah-mudahan pakai celana. Harusnya pakai gamis. Kita jawab, bermudah-mudahan dengan meletakkan hukum celana itu beda. Coba bahas dulu apa hukumnya pakai celana. Dibahas dengan dalil-dalil, baru kemudian hukum seputar bermudah-mudahan itu nanti dibahas belakangan. Ya. Mungkin teman-teman yang baru ngaji bingung apa yang saya bahas. Soalnya ada yang bilang begitu. Jangan ngaji sama muflih. Ada yang dulu ngajinya di sini juga. Berapa hari ini saya dengar dia suka ngomong sama sebagian dari antum ini. Dia bilang, itu Ustaz Mufli itu sudah tobat kah? Tobat dari apa? Saya berbuat salah apa? Nah, dia pakai video. Pakai video itu dosa yang saya harus bertobat darinya. Coba mari duduk sini sama-sama dan kita bahas dulu hukumnya. Oh enggak, itu bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan itu kayak apa sih bermudah-mudahan? Azan, silakan. Azan dulu. Bid'ah itu adalah mengada-ngada. Ada tuntunan dalam agama, lalu dia menginovasi sendiri atau memodifikasinya. Contoh, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lalu ada orang berinovasi sendiri, dia bikin sholat dimulai dari salam, diakhiri takbiratul ihram. Ini namanya bid'ah. Tapi yang seperti ini memang tidak ada. Tapi kalau mau contoh mudah, itu contoh salah satunya. Atau ada juga, kok antum sudah sibuk sama meja ya? Suara meja itu kletok, kletok, kletok, kletok. Ini belum kajian, belum selesai. Belum tentu setengah sembilan selesai, belum tentu. Jangan sibuk dulu itu. Apa saja? Ada ibadah yang SOP-nya sudah ada, lalu sedikit ditambah-tambah. Contohnya tadi, salah satu ibadah adalah menguburkan jenazah. Itu fardu kifayah. Siapa yang mengerjakannya dapat pahala. Lalu ada orang sedikit memodifikasinya, ditambah dengan sesuatu, seperti ditambah dengan azan. Maka azannya itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntunannya dalam agama. Coba deh cari. Antum kalau tidak percaya, antum silakan cari. Buka semua kitab hadis. Cari hadis yang sahih. Kalau dapat palsu ya ya udahlah. Ya. Tapi antum pasti enggak akan dapat namanya azan waktu nguburin orang. Enggak ada. Itu adalah modifikasi orang-orang di zaman sekarang. Itu. Gini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telapak tangannya dibuka kanan kiri. Itu adalah sholat, sholatnya dari Nabi, tapi dimodifikasi dengan membuka telapak tangan. Yang kalau antum cari buku-buku hadis, niscaya antum tidak akan dapati adanya perbuatan Nabi seperti itu. Itu namanya bid'ah. Intinya adalah mengada-ngada, memodifikasi atau berinovasi sendiri sesuatu yang datang dari Nabi. Coba yang nanya mana orangnya? Jangan takut, tidak saya marahin. Mana yang tanya? Oh pipis kali ya udah. Pertanyaannya, Nabi itu kan diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita sesuatu, mengajarkan kita segala sesuatu yang sekiranya mengantarkan kita ke surga. Setuju atau tidak? Saya penasaran sama yang nanya nih. Mana yang nanya? Mana? Saya tanya. Nabi itu utusan Allah, betul? Nabi itu mengajarkan kita segala sesuatu, betul? Nabi itu mengajarkan kita segala sesuatu yang baik, betul? Kira-kira kalau Nabi sudah mengajarkan kita segala sesuatu yang baik, bolehkah kita bikin-bikin sendiri kalau begitu? Kira-kira. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau sekiranya, kira-kira kalau Nabi hadir nih sekarang, Nabi hadir di tengah kita, terus sholat, dan Nabi liatin kita sholat satu-satu, lalu ada orang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi lihat dia, kira-kira oleh Nabi dimarahi atau dibiarkan? Dimarahi. Berarti sebenarnya mengada-ngada itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Bisa lihat berapa umurnya? Umur berapa? Berapa? 12. Anak umur 12 saja memahami itu. Banyak orang tua tidak paham itu. Umur 12 paham dengan nalarnya. Kenapa fitrah? Ada fitrah yang menerima sunnah. Nabi itu kan tuntunan. Kalau dia ngajarin sesuatu, harusnya kita ngikutin dong. Jangan bikin-bikin sendiri. Jadi paham. Berarti kalau bikin-bikin sendiri, ya tidak boleh dong. Kira-kira kalau Nabi hadir sekarang, lihat orang yang bikin-bikin sendiri, dibiarin atau dimarahin? Dimarahin. 12 tahun paham. Sebagian orang tua di zaman sekarang karena merasa dirinya sudah tua dan Islam bertahun-tahun, ketika dia beritahu, Pak, itu tidak ada tuntunan, itu namanya bid'ah, marah dia. Nah, paham ya? Kisah ulama yang tadi saya bilang dikejar oleh pengawal itu sebenarnya adalah Atha' bin Abi Rabah, bukan Hasan al-Basri. Hasan itu, iya, itu Atha' bin Abi Rabah. Cuma saya teriltibas, tertutup ingatan saya karena saya baru saja ke Samarinda dan yang saya bahas adalah Atha'. Terus ingatan saya itu di minggu yang sama dengan Hasan al-Basri. Lalu kepala saya foldernya ketuker, terswap, terswitch. Karena minggu yang sama saya bahas Atha' di Samarinda dan Hasan di Istiqlal. Lalu karena ingatannya dekat, maka saya mengira itu adalah hasan, padahal yang benar adalah apa. Jazakumullah khairan untuk yang memberi masukan. Tulisan itu bagus banget ini. Bacanya. Setiap Jumat, setiap Senin sampai Jumat pagi kami senam dengan musik. Hari Rabu senam aerobik. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Instrukturnya lawan jenis parah. Di Senin tahu tulis parah. Kalau dulu saya juga PNS, ada juga aturan untuk ikut senam di hari Jumat pagi. Tapi saya kalau datang ke kantor, memang saya siap tidak siap pakai baju kaos. Lalu saya tidak pernah ikut senam di kantor. Dan kalau ditanya, maka saya biasanya bilang saya tidak ikut senam, Bu. Kenapa, Mas? Saya bilang, biasanya orang kalau menghafal Quran, lihat-lihat bokong perempuan itu hilang semua hafalannya, Bu. Saya aja ngafalnya setengah mati, baru hilangnya mudah dengan lihat pantat perempuan. Itu langsung diam ibunya. Tidak ada lagi perdebatan. Tapi kalau antum bilang, anu Bu, musik haram. Di mana haram nih, maksudnya. Panjang urusannya. Tapi kalau sudah bilang, maaf Bu, orang kalau ngafal-ngafal Quran itu setengah mati susahnya, baru kalau dilihat bokong perempuan itu cepat hilangnya, itu langsung diamnya. Jadi saran saya, pertama antum tidak boleh ikut. Bila antum ikut situ, ikut joget-joget juga dengan senang hati, oh semangat lihat bokong perempuan, maka antum berdosa. Dosa antum joget dengar musik, lihat aurat. Minimal melihat bokong perempuan dan body perempuan. Nah kalau antum mau, tinggalkan. Dan nanti kalau ada yang tanya, maka bilang seperti itu. Ibu saya dulu Islam. Setelah menikah dengan bapak, beliau jadi Nasrani. Ibu saya dulu Islam, setelah menikah dengan bapak, beliau jadi Nasrani, gitukah? Soalnya titik semua ini. Ibu saya dulu titik. Islam setelah menikah dengan bapak titik. Ya, gimana saya mengintonasikannya? Apakah ibu saya termasuk kufur akbar? Iya. Berarti kan murtad. Mohon doakan agar beliau kembali ke Islam. Semoga Allah berikan dia hidayah. Dan antum jangan cuma berdoa, harus ada usaha. Usahakan gimana caranya dakwah ibu. Dibaik-baikin. Diajak ngobrol. Kemudian intinya berbakti tetap kepada orang tua. Bikin dia jatuh cinta pada Islam. Apakah maknanya kalimat golongan selain Ahlus Sunnah tempatnya di neraka dalam hadis 73 golongan? Maksudnya itu begini, Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, 72 masuk neraka. Yang masuk surga ini adalah orang-orang yang berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya. 72 adalah yang bikin SOP yang beda. Pertanyaannya, apakah mereka masuk neraka selama-lamanya? Jawabannya, insya Allah mereka masuk surga nerakanya tidak selama-lamanya, karena Nabi mengatakan umatku, berarti masih Islam. Siapakah yang seperti itu? Jawabannya orang-orang yang membuat bid'ah. Nah, di kantor Ana ada teman bagi-bagi kertas tentang pemahaman pemberontakan pemerintah atau khilafah. Ana ingin buang, tapi ada ayat Qur'annya. Bolehkah dibuang? Jawabannya tidak boleh dibuang, tapi boleh dibakar. Kok boleh dibakar? Karena Uthman bin Affan dahulu di zamannya disalin Al-Qur'an ke dalam satu mushaf, lalu Qur'an-Qur'an yang tertulis pada lembaran daun kurma, pada sebagian tempat-tempat yang untuk bisa menulis, maka itu semua dibakar untuk menghilangkan perbedaan. Menghilangkan perbedaan ini maksudnya adalah khawatirnya kalau masih beredar, takutnya nanti ada semacam tandingan atau salah pengertian. Tapi ketika ini sudah dibuang, dikumpulkan jadi satu mushaf, maka ini yang dijadikan patokan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.